Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sekarang kita masuk sesi yang kedua dari pembahasan kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada pembahasan sebelumnya kita sampai pada pengenalan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, lalu pembagian atau pengenalan pembagian tauhid menjadi tiga. Pembagian ini perlu dipahami, ini pembagian berdasarkan kesimpulan saking ayat Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya sama seperti kita membagi kalimat atau kata dalam bahasa Arab, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Maka untuk pembagian ini juga disimpulkan dari ayat-ayat, disimpulkan dari hadis, tauhid itu ada tiga tadi, atau ada yang bagi dua, atau pembagian tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, pembahasan selanjutnya tentang tauhid uluhiyah. Kenapa dalam buku ini nantinya kita akan lihat banyak tentang tauhid uluhiyah. Sekarang dicatat tentang keistimewaan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang pertama, tauhid uluhiyah adalah dakwahnya para rasul. Tauhid uluhiyah adalah dakwahnya para rasul. Jadi perlu pahami, setiap rasul itu dakwahnya ingatkan tentang syirik, agar meninggalkan thagut, agar meninggalkan jimat-jimat, agar meninggalkan penyembahan kepada kuburan, penyembahan terhadap orang soleh, dan bentuk-bentuk syirik yang berbagai macam. Ini setiap rasul dari zaman ke zaman, bukan hanya rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun rasul dari zaman ke zaman ya dakwahnya seperti itu. Maka kita semua bisa nilai suatu dakwah, dakwahnya itu benar, itu kalau selalu mengingatkan umat kepada kesyirikan. Kok sedikit ustadznya itu kok ingatkan kesyirikan? Ya memang dakwah itu seperti itu. Karena ini yang paling penting. Walaupun nanti dia bahas masalah lain, masalah tafsir, namun digiring nanti ke pembahasan itu juga, syirik gak boleh. Dia bahas pembahasan hadis, ujung-ujungnya lagi syirik pokoknya gak boleh. Dia bahas tentang masalah fikih, ujung-ujungnya lagi syirik gak boleh. Kok syirik terus? Ya iya, karena mengingatkan syirik ini dakwahnya para rasul. Diingatkan seperti itu terus, gak bosan-bosan. Wong diingatkan sekali saja besok masih bisa berbuat syirik. Ya, diingatkan dua kali nanti belum menganggap syirik itu berbahaya. Makanya pernah ada cerita dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dia pernah menceritakan pada murid-muridnya. Ya, karena setiap harinya ngajinya cuma kitab tauhid terus. Wes rampung sudah selesai, bahas lagi kitab tauhid. Selesai lagi kitab tauhid lagi, selesai lagi kitab tauhid lagi. Kalau kita bilang wah bosan terus seperti itu, mbok diganti materinya. Kemudian Syekh menceritakan, wah ada seorang pemuda telah menzinai ibu kandungnya sendiri. Telah menzinai ibu kandungnya sendiri. Wah, yang jamaahnya, murid-muridnya kemudian naik pitan ketika itu. Semua emosi. Itu gak terima seperti itu. Kurang ajar sekali bocah itu. Masa dengan ibunya seperti itu? Kemudian dia ralat berita besok harinya. Oh maaf, tadi saya sangat salah dengar berita. Oh ternyata bocah tadi itu, dia menyembelih ayam, dijadikan tumbal. Dijadikan apa? Tumbal. Ngerti tumbal ya? Ya. Dijadikan tumbal pada selain Allah. Terus murid-muridnya tanggapannya, tanggapannya beda. Ah, kayak begitu saja kok biasa. Cuma pitik, cuma ayam satu ekor saja, masa itu jadi masalah? Nah, terus saya ingatkan, nah itu kan kalian sudah nilai, lihat beda. Tadi orang yang dengan ibunya main seperti itu kalian anggap besar. Ini yang tumbal pada selain Allah yang syirik, kalian anggap biasa. Berarti kita kembali ngaji lagi kitab Tauhid. Buka lagi kitabnya. Jadi ingatkan satu kali, belum tentu besok bisa baik loh. Diingatkan dua kali, belum tentu besok bisa baik. Maka Rasul itu ingatkan terus seperti ini. 23 tahun Nabi SAW berdakwah, landasannya tauhid dulu dikuatkan, baru landasan yang lainnya. Tauhid dulu dikuatkan itu, iman dulu dikuatkan. Karena kalau tauhidnya itu kuat, mau dilarang riba, mau dilarang khamr, mau dilarang tabarruj untuk para wanita enggak pakai jilbab. Ya, buka-bukaan sebenarnya dilarang. Ini kalau tauhid sudah diingatkan dulu, wah seperti itu gampang nerimanya. Namun kalau tauhidnya itu tidak dikuatkan, ya sebagaimana kata Aisyah, andai kami tidak diingatkan tentang masalah kiamat, tentang masalah iman, tidak kami diingatkan terlebih dahulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ketika khamr itu dilarang, kami akan tetap minum khamr. Kalau zina itu dilarang, kami tetap akan berzina. Namun Nabi SAW ingatkan kami dulu tentang hari kiamat, tentang akidah, tentang iman, baru semuanya tadi bisa diterima. Imannya dulu dikokokkan. Makanya dakwah para rasul seperti itu. Bukan kayak kita lihat di TV-TV, yang penting hatinya bersih, banyak nangis. Iya kan? Ya, ada yang banyak nangis, ada yang banyak guyon. Cari ustadz yang pelawak. Ya, yang bisa stand up komedi, yang bisa lawakan. Kalau enggak ada lucu, enggak mungkin dipanggil lagi. Ah, ustadznya kayak gitu itu enggak lucu, enggak lucu. Sesok ya pokoknya digantilah. Ya. Kurang gayeng. Ya. Kurang gayeng. Ya kurang menyemangati jamaah. Satu jam, dua jam kalau enggak ada guyonnya ya pada ngantuk. Ya, semua tuh lihat tertunduk lesu gitu. Itu enggak laris lagi. Padahal yang dakwah yang penting itu ini, dakwah tauhid. Itu yang paling utama. Maka kalau mau tahu dakwah yang benar, lihat tuh dakwahnya itu ingatkan apa dulu. Ya, dakwahnya itu ingatkan apa? Kalau yang dibahas itu syirik, tauhid, wah itu benar itu dakwahnya. Ngajinya pertama itu, terakhir itu juga sama. Ya, selama bertahun-tahun terus diingatkan semacam tadi. Wah, ini berarti dakwahnya benar. Ya, ini dakwah para rasul. Dalil nanti akan kita lihat pada bab pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua. Tauhid uluhiyah itulah bentuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah adalah untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, yaitu supaya bisa menerapkannya dengan benar. Nanti kita akan lihat ada bab khusus. Syekh Muhammad nanti akan menafsirkan kalimat la ilaha illallah secara tersendiri. Intinya kalau la ilaha illallah itu kita yakini, orang yang meyakini la ilaha illallah dengan benar pasti tidak berbuat syirik, atau dia meninggalkan syirik, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik yang ada, apalagi itu syirik besar. Nanti dia enggak pakai alasan budaya, dia enggak pakai alasan tradisi. Ya, pokoknya kalau itu sudah tahu itu keliru dalam hal tauhid, melakukan pelanggaran yaitu dalam hal syirik, maka benar-benar dia itu tinggalkan. Karena sudah bertentangan dengan kalimat tauhid, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang berbuat syirik namun biasanya itu tetap mengucapkan la ilaha illallah dengan lancar, oh berarti ini la ilaha illallahnya gak benar. Kita tidak cukup la ilaha illallah itu di lisan tok. Orang yang dikatakan bertauhid bukan berarti dia tahlilnya paling banyak. Ya, tahlilnya sampai geleng-geleng kepala juga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau tambah seru lagi, tambah cepat lagi. Hu. Hu. Hu. hu hu hu walah walah nanti jadi hu hu hu hu. Kalau sampai sewu seperti itu, sampai seribu nggak cukup seperti itu. Jenengan mau satu hari mau baca itu seribu kali juga, namun kalau pengamalannya nggak benar, malah pakai jimat, malah ngingu tuyul, nggak manfaat. Ya, itu nggak manfaat sama sekali zikir yang dia baca setiap hari. Padahal kita diperintahkan habis sholat la ilaha illallah kita baca. Ya kan ada kan? Ada. Ada zikir pagi petang juga, bacaan la ilaha illallah juga kita baca. Tidak manfaat nantinya ini. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan untuk menjalankan tauhid uluhiyah. Manusia diciptakan untuk menjalankan tauhid uluhiyah. Nanti kita lihat pada surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi manusia yang benar, manusia yang benar-benar mencapai tujuan hidupnya, kalau di dunia dia itu mentauhidkan Allah dengan benar. Kemudian yang keempat, para rasul diutus dan kitab itu diturunkan, dan kitab suci diturunkan untuk menyampaikan tauhid uluhiyah. Untuk menyampaikan tauhid uluhiyah. Jadi nanti ujung-ujungnya semua ayat nanti akan membicarakan seperti ini. Kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Rasul sampaikan juga seperti itu. Ujung-ujungnya Rasul inginkan pada kita supaya beribadah pada Allah semata. Titik. Enggak beribadah kepada kayu besar, enggak beribadah kepada batu besar, enggak beribadah kepada malaikat, enggak beribadah kepada jin. Enggak menyembah orang soleh, enggak menyembah nabi. Hanya beribadah pada Allah semata. Ujung-ujungnya ajaran dalam Al-Quran, ajaran dalam kitab-kitab Rasul sebelumnya seperti itu juga sama. Terus yang keempat. Maaf, yang kelima. Perbedaan orang mukmin dan orang kafir perbedaan orang mukmin dan orang kafir di masa Rasul terletak pada pengimanan, terletak pada beriman dengan tauhid uluhiyah. Dalam hal kemarin telah kita jelaskan di kitab Qaidul Arba, kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, orang musyrik jawab Allah. Siapa yang memberi rizki, mereka juga akan jawab Allah. Siapa yang buat warungnya juga laris, mereka akan jawab Allah. Namun dalam hal ibadah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nanti untuk dagangannya laris, wah saya harus ada tumbal kepada makhluk gaib. Ada pesugihan yang mesti ditempuh. Ada bentuk-bentuk kesyirikan yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Barulah ketika itu apa yang diinginkan itu terpenuhi. Paham gak? Jadi ini perbedaannya di situ. Bukan pada perbedaannya Allah sebagai pencipta, karena keyakinannya sama. Orang musyrik juga ngakui Allah yang mengatur alam jagat raya sini. Ya, orang musyrik ngakui juga sama. Namun yang membedakannya adalah siapakah yang nanti ditujukan dalam hal ibadah. Kalau orang musyrik masih beribadah pada selain Allah. Nah, itu keistimewaan tauhid uluhiyah, dan itu yang nanti ingin kita kaji dalam kitab ini secara detail. Jadi kalau nanti kita membahas syirik, Maka syirik yang dimaksudnya nanti pelanggaran untuk tiga tauhid tadi. Nanti ada syirik dalam hal rububiyah. Seperti tadi saya contohkan ya, ada yang mengakui pengatur alam jagat raya ini di sebagian tempat, itu ada yang mengakui selain Allah. Ini syirik dalam hal rububiyah. Dalam hal ibadah, ada tumbal atau perbuatan hati seperti tawakal, itu boleh ditujukan pada selain Allah, syirik. Ada juga syiriknya itu dalam tauhid asma wa sifat. Nanti kalau syiriknya orang Nasrani dijelaskan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi, beliau katakan bahwasanya kalau orang Nasrani menjadikan Isa itu bagian yang dari yang tiga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini syirik dalam hal rububiyah. Ini syirik dalam hal rububiyah karena dia tidak menolak asma wa sifat Allah. Ada rububiyah juga sebagiannya tidak dia lakukan. Namun yang dia langgar di sini adalah karena menjadikan ilah tambahan lagi. Allah itu butuh tiga. Allah itu dijadikan tiga. Maka kesyirikannya dalam hal ini. Dan nanti kalau ditimbang-timbang, syirik dalam rububiyah itu lebih parah. Apalagi ditambah lagi kalau dia melakukan syirik dalam hal uluhiyah atau dalam hal ibadah. Dan sekarang kita lihat ayat yang disebutkan dalam kitab ini. Coba dibacakan. Baca dulu dua ayat. Az-Zariyat ayat 56. Baru saya jelaskan nanti terakhir baru saya sebutkan kesimpulannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ba'atna fi kulli رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Artinya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taib. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Setiap Rasul mengajarkan seperti itu. Berarti setiap Rasul semuanya mengajarkan untuk menyembah Allah. Setiap Rasul dakwahnya itu adalah dakwah tauhid. Setiap Rasul mereka ingatkan tentang tagut, mereka ingatkan tentang syirik. Terus. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughan عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan jangan pula membentak mereka. Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memeliharamu sewaktu kecil. Tadi kalau tadi surat An-Nahl ayat 36, kalau ini surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Lihat perintahnya di sini, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana dan selanjutnya. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali pada Allah semata dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka di sini dikatakan ada perintah yaitu supaya kita menyembah Allah saja. Dan kemudian digandengkan lagi dengan berbuat baik kepada orang tua. Lalu diajarkan di sini cara berkata pada orang tua itu bagaimana, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Walaupun cuma sekedar ah saja tidak dibolehkan. Ya, ini seperti kalimat-kalimat tidak mau manut pada orang tua. Tidak mesti dengan keluar kalimat ah, Namun kalau dengan kalimat yang semacam itu, yang intinya tidak mau manut pada perintah orang tua, nah ini dilarang. Ini digandengkan tadi dengan larangan berbuat syirik atau perintah untuk kita mentauhidkan Allah. Terus surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, kalau ayat ini menjelaskan kita diperintahkan beribadah pada Allah saja dan tidak boleh berbuat syirik. An-Nisa ayat 36. Nah, terus surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nanti ada penjelasannya dari Ibnu Mas'ud. Baca ayatnya dulu. Qul ta'alu athlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wa la takunu wa la taqtulu النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيد والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikitpun. Berbuat baiklah kepada orang tua. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Janganlah membunuh jiwa yang diharapkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Rabb kalian kepada kalian agar kalian memahaminya. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai mereka dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya. Apabila kalian berkata, hendaklah berlaku adil walaupun kepada kerabatmu, penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerabraikan kalian dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Taib. Surat Al-An'am tadi ayat 151 sampai 153 dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud seperti ini. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel beliau, maka hendaklah membaca firman Allah taala. Yaitu dibacakan tadi surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Itu dikatakan itu jadi wasiat yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun situ ada salah terjemah. Diperbaiki terjemahannya sebentar. Di situ tulis wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, bukan yang tertera di cincin stempel beliau. Yang terakhir. Wasiat Nabi SAW yang terakhir. Maka bacalah firman Allah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, kemudian kita baca hadis Mu'adz bin Jabal yang terakhir. Nah, Mu'adz bin Jabal langsung artinya. Mu'adz bin Jabal menuturkan, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi hambanya dan apakah para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyembunyikannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak para hamba yang penuh yang pasti dipenuhi Allah adalah dia tidak akan menyiksa orang yang tidak menyembunyikannya sedikitpun. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak ramai? Nabi menjawab, janganlah engkau sampaikan dahulu kabar gembira ini. Nanti mereka hanya akan mengandalkan tauhid mereka dan tidak beramal. Taib. Ini tentang, kalau tadi khotam itu bisa diartikan sebenarnya terakhir, bisa diartikan juga cincin tadi. Jadi dua-duanya boleh, namun yang lebih bagus kita artikan dengan terakhir tadi. Nah, kemudian lihat hadis Mu'adz. Ini untuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Mu'adz itu mengatakan, aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membonceng Mu'adz. Tapi di sini tulis apa? Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, kalau dilihat dari penjelasan ulama yang lain, Mu'adz itu yang ada di belakang. Mu'adz itu yang ada di belakang. Berarti nanti aku pernah dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kalau membonceng Nabi SAW di belakang kan, tapi ini Nabi SAW yang di depan. Sama? Oh iya, baik. Nah, Nabi SAW itu dengan Mu'adz di atas seekor keledai. Beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri mahaqqullahi 'alal ibad wa mahaqqul ibad 'alallah. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa yang jadi hak Allah yang wajib dipenuhi hamba? Maksudnya di sini kewajiban manusia itu apa? Ya, kewajiban manusia itu Allah, itu apa? Kemudian wa mahaqqul ibad 'alallah, dan lalu apa hak para hamba yang pasti nanti akan dipenuhi oleh Allah? Kemudian Mu'adz jawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ayyabuduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang nanti jadi kewajiban manusia, yang jadi kewajiban hamba, yaitu hendaklah kita itu mentauhidkan Allah. Jadi kewajiban manusia itu adalah mentauhidkan Allah. Kemudian tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun. Sedangkan hak hamba yang nanti Allah penuhi, di sini tidak diterjemahkan yang nanti jadi kewajiban Allah. Karena kalau kita katakan kewajiban Allah berarti maksa Allah. Gak boleh Allah dipaksa. Berarti diterjemahkan apa? Yang nanti Allah penuhi setelah manusia melakukan kewajiban tadi. Yaitu apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah. Kemudian fakultu, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, bolehkah aku kabarkan manusia? Maksudnya apa? Kalimat ini kan artinya, yang penting kan kita tidak berbuat syirik, pasti nanti akan selamat. Kalau begitu, nanti kita selingkuh gak apa-apa, minum gak apa-apa, ya main judi gak apa-apa. Yang penting apa? Tidak berbuat syirik. Makanya Mu'adz mau kabar yang lain, sudahlah. Kalau begitu, yang penting kita mentauhidkan Allah saja. Maka Rasul katakan, la tubasyirhum, jangan kamu kabari mereka. Karena kalau kamu mengabari mereka, fayattakilu, fayattakalu, nantinya mereka malah malas beramal. Kita enggak usah beramal, yang penting tidak berbuat syirik. Nanti ujung-ujung seperti itu. Nah, penjelasan yang ada, kandungan bab, nanti setelah azan.